Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-148 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Di antara sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, selain mereka menyelamatkan lisan dan juga hati mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka yaqbalun, mereka menerima tanpa ada keraguan dan tanpa ada bantahan, menerima dengan sangat lapang dada, dengan keyakinan ma jaa bihil kitabu was sunnatu wal ijma', apa yang dibawa oleh Al-Qur'an dan juga sunnah wal ijma', min fadailihim wa maratibihim, berupa keutamaan-keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum dan tentang derajat-derajat dan juga tingkatan-tingkatan mereka. Al-Qur'an dan juga as-sunnah serta ijma' di dalamnya ada keutamaan untuk sebagian para sahabat radhiyallahu taala, atau keutamaan para sahabat secara umum atau keutamaan sebagian sahabat secara khusus. Kadang ada dalam Al-Qur'an, di dalam hadis apalagi. Dan juga disebutkan di sana tingkatan-tingkatan mereka. Yang berupa keutamaan misalnya di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang keutamaan para sahabat secara umum. Seperti misalnya, al-fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kemudian Allah SWT mengatakan was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radha'an. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka menerima keutamaan para sahabat yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang Allah ridai. Mereka adalah orang-orang yang Allah janjikan surga kepada mereka. Dan Allah mengatakan laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal anshar. Allah SWT memberikan taubat kepada nabi dan juga kaum muhajirin dan anshar. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan Muhammadun rasulullah wal ladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan dan seterusnya. Ini keutamaan di dalam Al-Qur'an yang itu merupakan keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Bagaimana sikap seorang ahlu sunnah? Yaqbalun, mereka menerima sebagaimana datang, meyakini dan menerima seluruh keutamaan yang datang di dalam Al-Qur'an, keutamaan para sahabat yang datang di dalam Al-Qur'an. Dan di sana ada ayat yang menunjukkan keutamaan sebagian sahabat secara khusus, maka mereka pun juga menerimanya. Contoh misalnya tentang sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Tsaniyatsnain idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Siapa yang dimaksud dengan sahibihi di sini? Ketika dia berkata kepada sahibnya. Yang dimaksud dengan sahibnya di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jelas Allah SWT menamakan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yang lain, yaitu di dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Lail, wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la wa la sawfa yarda. Siapa ini? Ada yang mengatakannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia berinfak, menginfakkan hartanya untuk membersihkan dirinya. Jadi dia membebaskan orang-orang yang beriman, yang mereka disiksa oleh orang-orang Quraisy. Dengan hartanya dia keluarkan dengan ikhlas. Dan وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا بَتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهِ الْعَالَى. Tidak ada keinginan untuk supaya dibalas. Dia berbuat baik bukan untuk membalas kebaikan dan bukan untuk dibalas kebaikan. Yang dia bebaskan adalah orang-orang lemah yang mereka disiksa oleh orang-orang Quraisy. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Allah SWT di dalam ayat yang lain menyebutkan tentang ummahatul mu'minin wa azwajuhu ummahatuh, dan istri-istri Nabi SAW mereka adalah ummahatuh, mereka adalah ibu-ibu bagi orang-orang yang beriman. Ini keutamaan para ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini adalah keutamaan-keutamaan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim berkaitan dengan para sahabat secara umum ataupun sebagian sahabat secara khusus. Was sunnah, dan apa yang tertera di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam sunnah juga banyak disebutkan tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu taala. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat radhiyallahu taala. Khairun nas, berarti keutamaan mereka adalah sebaik-baik manusia. Maka kita terima dan kita tetapkan bahwa sebaik-baik manusia adalah para sahabat. Tidak ada manusia yang lebih baik setelah para nabi dan juga para rasul daripada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini harus kita terima. Baik. Demikian pula keutamaan secara umum seperti dalam hadis la tasubbu ashabi wa alladhi nafsi biyadihi fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhdin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Umum para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian keadaannya. Dan tentunya di sana ada keutamaan-keutamaan khusus yang Allah SWT berikan kepada sebagian sahabat yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min amanin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar walau kuntu muttakhidan qalilan ghayra rabbi lattakhadtu Abu Bakr walakin uquwatul Islam wa mawaddatuhu. Orang yang paling aku merasa aman ketika bersahabat dengannya adalah Abu Bakar. Yang aku merasa aman ketika bersahabat dan ketika diberikan hartanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku menjadikan di sana khalil selain Allah SWT, kekasih selain Allah, misalnya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Subhanallah. Ini menunjukkan tentang bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi yang ada adalah persaudaraan dalam Islam dan kecintaan. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sebagian sahabat, ayyun nas ahabbu ilayya? Siapa manusia yang paling kau cinta? Qala Aisyah, beliau mengatakan Aisyah. Kemudian ditanya lagi, wa minar rijal? Adapun dari laki-laki, qala, beliau mengatakan abuha, bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Berarti manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ahlu sunnah bagaimana sikap mereka menerima dan mengatakan orang yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini ar-rajulaini ilai. Bi Abi Jahal atau bi Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan orang yang paling engkau cintai di antara dua orang ini, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Dan ternyata siapa yang masuk Islam? Umar bin Khattab, menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana seseorang tidak menerima hadis yang menunjukkan tentang keutamaan Umar atau Abu Bakar, dan sebaliknya justru dia mengatakan ini adalah orang yang kafir, dia adalah orang yang murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan bainama ana naimun raaituni fil jannah. Ketika aku dalam keadaan tidur, aku melihat aku di surga. Fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qasrin. Tiba-tiba ada seorang wanita yang dia berwudu di samping istana. Fa qultu liman hadzal qasr? Maka aku pun bertanya, beliau penasaran dan berkata kepada wanita yang sedang berwudu tadi, milik siapa istana ini? Qalu li Umar. Dia mengatakan, ini adalah milik Umar. Menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab termasuk ahlul jannah. Karena mimpi seorang nabi adalah wahyu. Berarti beliau termasuk ahlul jannah. Kemudian, fadhakartu ghairatahu fawallaitu mudbira. Maka aku pun ingat tentang sifat ghairah, yaitu kecemburuan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Karena di sini ada seorang wanita yang berada dekat dengan istana Umar, maka beliau mengingat kecemburuan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, akhirnya beliau wallaitu mudbiran, aku segera meninggalkan istana tadi karena ingat tentang kecemburuan Umar. Lihat bagaimana tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana beliau menjaga perasaan para sahabatnya, padahal itu dalam keadaan mimpi. Fabaka Umar wa qala alayka aghar ya Rasulullah. Ketika Umar radhiyallahu taala mendengar kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau menangis kemudian mengatakan, apakah aku cemburu terhadap orang sepertimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah setelah ini masih ada orang yang tidak percaya dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab adalah mal'un, terlaknat, dan dia adalah penduduk neraka? Maka ini adalah bukan sikap seorang ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah mereka yakbalun, mereka menerima seluruh keutamaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang ada di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula apa yang ada di dalam ijma' yang menunjukkan tentang keutamaan mereka. Seperti misalnya ijma' para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum atas kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq. Kita mengikuti ijma'nya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum atas kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ahlu sunnah wal jamaah mereka yakbalun, mereka menerima keutamaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang telah tetap dengan ijma'. Min fadha'ilihim, dari keutamaan-keutamaan mereka seperti yang tadi kita sebutkan contohnya, wa maratibihim, dan juga tingkatan-tingkatan mereka. Karena para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ternyata mereka tidak satu derajat. Mereka memiliki maratib, mereka memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Sebagian mereka lebih afdal daripada sebagian yang lain. Maka ahlu sunnah wal jamaah secara umum mereka menghormati para sahabat, mencintai para sahabat, dan mereka meyakini bahwasanya sebagian sahabat itu lebih afdal daripada sebagian yang lain. Sama-sama mereka adalah sahabat Nabi, memiliki keutamaan suhbah, namun Allah SWT berkenan dan berkehendak untuk mengutamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.